Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan malam ini kita masuk kepada tafsir surah Al-Fatihah. Surah pertama dalam Al-Quran dari 114 surah, 30. Kita sudah belajar makna Al-Quran, mengenal jumlah surah dalam Al-Quran, jumlah juz dalam Al-Quran, nama-nama bagi Al-Quran, sifat-sifatnya. Sekarang coba kita akan praktekkan pada surah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Patokan kita pada malam hari ini, kita akan mengambil contoh dari tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Nanti setiap pekan saya coba bawakan kitab-kitab yang lain juga. Saya biasanya kalau mengaji tafsir, saya kumpulkan kitab-kitab tafsirnya. Ini Ibtir, misalnya kan, ini Ruhul Ma'ani Lil-Alusi. Ini misalnya Mafatihul Ghaibnya Imam Fakhrur Razi. Ini misalnya tafsirnya sampai ke Syekh Asy-Sya'rawi. Akhir Tanwir misalnya di Ibn Ashur. Misalnya sampai ke Al-Maraghi. Sampai lagi kitab-kitab yang lain. Kita jajarkan satu-satu. Setiap kalimat Qur'annya, lihat di tafsir ini apa maknanya. Ini apa maknanya. Ini apa maknanya. Nanti di setiap pertemuan saya ambil contohnya satu-satu. Kenapa saya dahulukan tafsir Al-Imam Ibn Kathir? Karena ini adalah tafsir rujukan yang isinya cukup bagus, menafsirkan Al-Quran dengan metode pertama dengan Al-Quran lagi. Di Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya lagi. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat-pendapat para sahabat, juga ulama-ulama. Jadi runtutannya itu pas, Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Jadi kalau ada di satu ayat, apa makna ayat ini? Di ayat lain apa terangannya? Nanti keterangan Nabinya apa? Terangan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi apa? Baru ke ulama, baru kemudian beliau jelaskan pendapatnya. Ya. Dan anda mesti kenal, ini tafsir dikarang oleh Al-Imam Al-Syeikh. Ya. Al-Bari Al-Hafid Al-Muttaqi Imaduddin Abu'l-Fida Ismail Ibn Al-Khatib Abi Hafiz Umar Ibn Kathir Al-Syafi'i. Awas ya. Ibn Kathir itu, ini biasanya mengambil dari kakek. Gitu ya. Jadi diambil bagian yang terakhir. Ya, sebagai pertama ini biasanya ada tafaul, atau yang kedua mengambil doa, ya, karena ada peran-peran tertentu di generasi yang sudah lalu yang didoakan mudah-mudahan itu mendapatkan nilai-nilai kebaikan di masa depan, ya. Jadi namanya Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnul Khatib, namanya Ismail Ibnul Khatib, kemudian Abi Hafiz Umar Ibnul Kathir. Jadi Umar Ibnul Kathir itu nama aslinya Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab itu artinya berusaha mengamalkan tuntunan Islam sesuai petunjuk Nabi dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau nanti kita belajar masuk kepada tuntunan fiqih, saya tunjukkan kepada anda. Mulai dari zaman Nabi. Nabi punya murid-murid sahabat. Langsung sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Ingat, melihat Nabi, awas hati-hati, artinya berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafatnya. Jika satu di antara tiga gugur, bukan sahabat. Misal, dia beriman pada Nabi sampai wafat. Hati-hati. Dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Ini bukan sahabat. Contohnya siapa Ustaz? Uwais Al-Qarni. Jelasnya? Uwais hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai disebut-sebut oleh Nabi, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun merindukan bertemu dengan Uwais ini. Setiap ada kafilah datang dari Yaman, kemudian ditunggu-tunggu. Mana Uwais? Mana Uwais? Mana Uwais? Allahu Akbar. Ya, tapi tidak pernah kemudian berjumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Walaupun kemuliaannya dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Ya, dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian misalnya hidup dengan Nabi. Awas hati-hati, hidup dengan Nabi, melihat Nabi. Dihidup di zaman Nabi, melihat Nabi, bahkan berinteraksi dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Buahnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Dan abu-abu yang lainnya, kan? Yang tidak iman kepada Nabi, walaupun dia hidup dengan Nabi, atau kemudian dia melihat Nabi. Jelas? Baik. Ada lagi yang ketiga, beriman pada Nabi, awas hati-hati, hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman, cuman sayang imannya itu tidak dibawa sampai wafat. Tidak dibawa sampai wafat, ada yang murtad. Seperti siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Beriman pada Nabi, gak tanggung-tanggung, Nabi wafat, ngaku Nabi. Saya Nabi baru sepeninggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha bil fil. Saya pun punya surah Al-Fil namanya. Al-Fil khurtumuhu tawil. Sama semua il. Tapi enggak ada maknanya. Al-fil, gajah. Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Enggak ada isinya. Tapi kalau bicara fasih, kalimatnya fasih. Ujungnya a, i, sajak dalam bahasa Arab. Di keindahan di Arab itu, kalau Anda bisa menyusun kata, ujungnya sama semua. Sudah itu. Makanya Al-Quran turun, indah ujungnya, sama dibaca pakai riwayat apapun, sama ujungnya. Indah, tapi formulasinya tidak seperti buatan manusia. Misal, surah Ad-Duha. Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dibaca orang Palestina, dibaca orang Syria, pakai imalah. Jadi e, wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Indah. Tapi formulasinya enggak seperti formulasi manusia. Karena manusia saat bikin syair itu, dia punya rumusan formula disebut dengan bahar namanya. Ada 16 jenis bahar. Sekarang dikumpulkan di ilmu arud namanya. Tawil. Tawilun dahudun al-buhuri fada'ilu. Rumusnya fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Contohnya, kifanabki min zikra habibin wa manzili. Bisaktili wa bayna dahuli fahawmali. Ada rajas, rumusnya mustaf'ilun. Contohnya, sautu safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a ma'a zahri ladhul muqali, fa'anta ya sayyidali wa sayyidi wa mauladi, fakam tayyumuni ghazailun uqayqali, kataftuhum nadwatin fili hadhar rajuli, faqala lalalala faqad ghada muharwili, walwalat walwalat yawilali wali wali ya wailali, fakultu latu walwili, fabayinu lu'lu'ali, qalat lawinan wazidin hadwazidul muqali, kahatan kailali, tab-tabi, ulangi. I, A, E, tapi ada rumus, jadi bisa dipelajari. Al-Quran gak ada rumusnya, gak ada. Mustaqilun, dipelajari, sampai jadi alfiah, rajaz muzdawaz. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun kod yu'am, biljarri wa tanwini wa nida wa al, wa mustadin lis bitamizun hasal, bitafa'ati atat wa ya'if'alli, wa nunikbalanna fi'lun yanjali, rajaz. Ngambil dari syair diterapkan jadi alfiah. Bisa dipelajari. Tapi wadduha gimana cara bikinnya? Gak ada rumusnya. Cari, gak akan ketemu. Makanya Al-Quran ini luar biasa. Kalau bukan dari Allah mustahil seperti itu. Silakan cari-cari. Dan dia gak bisa dibaca dengan rumus syair. Gak bisa. Madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i. Wajabas syukru alayna mada'alillahi da'i. Tala'al badru alayna. Madid. Quran gak bisa dibaca pakai seperti itu iramanya. Karena itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang gak ada baca wadduha pakai itu. Wadduha wallayli idha saja. Ada yang baca begitu? Tidak ada. Makanya kalau Anda kemudian mengaji kepada Al-Quran, Anda akan temukan kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Nah, inilah tuntutan-tuntutan yang disebut dengan syi'r namanya. Zaman Nabi SAW diajarkan pada para sahabat, teman-teman sekalian, Al-Quran itu sahabat. Ya, baik. Ada lagi yang paling menarik. Hidup dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dibawa sampai wafat, cuma imannya bermasalah. Sampai-sampai ketika akan wafat, Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Dalam hidupnya, maaf, hidupnya begitu menyusahkan, matinya begitu kolokan. Siapakah orang itu? Kita maaf, insyaAllah. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita berhenti dengan mengenalkan tadi Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dari mulai nasab keilmuan beliau yang madhabnya tersambung kepada Al-Imam Al-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Beliau lahir saat Al-Imam Abu Hanifah wafat. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah. Sekarang diabadikan dan madhabnya menyebar di wilayah Asia Selatan. Ya, seperti di India, di Pakistan. Alhamdulillah. Itu madhabnya Hanafi. Ya, dan penyebarannya juga di Irak. Bahkan di Irak ada Jami'atul Imam Al-A'zam. Ya, jadi Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada Allah, kampus namanya Kampus Imam Abu Hanifah. Itu di Irak. Dekannya rencananya tahun ini datang, dengan rektornya datang gitu ya, kemarin yang mau ngasih beasiswa. Cuma qadarullah kemudian ada penyesuaian-penyesuaian rencana. Masa depan insyaAllah. Ada Al-Imam Malik, ya rahimahullah. Malik bin Anas lahir di kisaran tahun 93 sampai 95 Hijrah. Kemudian ada juga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah dan Imam Ahmad bin Hanbal lahir kisaran tahun 163 Hijrah. Satu dengan yang lainnya terkait berlindan rata-rata guru murid, guru kemudian murid. Nah, saya tadi sampaikan yang dimaksud dengan madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hanbali itu bukan kelompok. Ingat, itu bukan kelompok. Tapi manhaj pembelajaran yang tersambung dari jalur imam-imam khususnya yang empat ini, yang imam banyak sebetulnya. Ya, ada aliran Ja'fari, ada banyak, cuma bintangnya empat. Ya, kenapa bintang yang empat ini? Ini yang mau saya sampaikan. Tersambung ajaran mereka sampai ke Nabi SAW. Tadi, dari orang yang belajar dengan Nabi, hidup bersama Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Itulah para sahabat. Golongan terakhir tadi yang bukan sahabat, hidup dengan Nabi, hati-hati, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Hanya imannya bermasalah. Ini yang masuk munafik sampai dilarang oleh Al-Quran pada Nabi untuk menyolatkan. Ya. La takum, jangan kamu solat untuk mereka. Wala tusalli, la takum fihi abadan. Wala tusalli, ingat, jangan kamu berdiri di masjid yang dia buat, jangan solatkan dia. Kisah seorang munafik, jadi kalau solat di masa hidupnya, solatnya di belakang Nabi. Saat pertama Anda bayangkan. Di belakang Nabi sholatnya. Cuma ketika Nabi pamit dari masjid, mulai provokasi. Itu si Muhammad SAW. Ya, kerjaannya mecah belah umat aja. Kita sudah di sini datang, dia terpecah kita. Begitu, provokasi. Dia punya masjid, kita bikin masjid. Bikinlah dia masjid yang disebut dengan masjid Dirar itu. Yang kemudian turun ayat mengatakan di At-Taubah itu bukan masjid. Itu tempat kumpul-kumpul untuk kemudian melakukan makar terhadap Nabi SAW. Wa makaru wa makarallah. Jadi bukan diniakan masjid. Diperintahkan dihancurkan. Ingat, bukan menghancurkan masjid, tapi menghancurkan tempat yang dibuat untuk makar. Memang bukan masjid. Karena nanti ada larangan dalam Islam menghancurkan tempat ibadah. Sekalipun itu tempat ibadah untuk non-muslim. Gak boleh. Dalam bayangkan, dahsyatnya dalam peperangan pun aturan Islam ketat. Jangan rusak tanaman. Awas. Jangan kemudian zalimi anak kecil, orang dewasa, perempuan. Jangan kasari mereka. Jangan hancurkan rumah-rumah ibadah Islam dalam suasana emosi. Peperangan kan membunuh emosi. Dahsyat, amarah. Tidak ada kasih sayang dalam peperangan. Makanya surah At-Taubah itu izin untuk memerangi itu, izin untuk membela diri itu ketika diperangi, itu dibukanya tanpa basmalah. Surah ke-9. Telah ta'awudz langsung. Bara'atum minallahi wa rasuli. Izin dari Allah telah tiba kalian untuk mempertahankan diri. Silakan, jika diperangi, perangi lagi. Mempertahankan diri, syariat jihad kemudian turun. Tanpa dibuka dengan bismillah, langsung isinya. Kenapa tanpa bismillah? Karena peperangan itu tidak ada nilai rahmat. Sedangkan dalam bismillah ada rahman dan rahim, ada kasih sayang. Dalam perang tidak ada. Sampai kiamat pun kurang 2 hari, ada orang perang, gak ada pakai kasih sayang. Saya belum pernah dengar ada orang perang menggunakan kasih sayang. Izin nembak ya, dor, kena gak? Sakit ya, maaf ya, gak ada. Tembak ya tembak, gitu kan? Bom ya bom, itulah peperangan. Jelas ya? Nah, jadi konteks-konteks kemudian tadi teman-teman sekalian, hancurkan karena itu tempat bukan masjid. Dalam Islam begitu emosinya, dahsyatnya, amarahnya dalam perang, tetap jangan rusak tanaman. Ya. Jangan injak-injak tanaman, itulah Islam. Jangan hancurkan rumah ibadah, jangan sakiti kasari perempuan, anak kecil, orang-orang yang sepuh, yang tak mampu beraktivitas dengan baik. Indahnya nilai keislaman. Ini orang di depan Nabi SAW, sikapnya baik, lembut, kata-katanya halus, begitu menarik, retorikanya cantik, luar biasa. Nabi pergi pemecah belah, perang Uhud, orang dah pada berangkat, alhamdulillah. Orang dah pada berangkat, siap-siap di bukit, dia langsung nyampaikan provokasi. Jumlah musuh lebih banyak, mati nanti kita, ayo balik lagi. Sepertiga barisan meninggalkan Nabi, desersi Anda bayangkan, gara-gara orang ini. Ya. Sampai ada sebagian mengatakan, ayo minta bantuan ke Romawi. Lagi mengatakan, minta bantuan ke Yahudi. Maka ketika orang terpecah belah, turunlah kemudian Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 itu. Ya, turun. Dan seterusnya. Ya ayuhalladzina amanu tattakhidul yahuda wa nasara awliya. Hei orang-orang beriman, jangan ikut-ikut dengan mereka. Yang keluar dari barisan Nabi minta perlindungan kepada Nasrani dan Yahudi. Kasusnya itu. Bukan kasus konteks dalam berhubungan kehidupan. Bukan. Diambil pada saat itu, turunlah kemudian ayat itu. Nanti kalau sudah masuk Al-Ma'idah, insya Allah kemudian kita akan bahas itu. Kapan? Belum tahu. Mungkin 20 tahun ke depan. Satu huruf aja saya bahas, Al-Fatihah belum. Gitu kan? Al-Ma'idah masih surat ke-5. Jadi begitulah orang ini. Sampai orang ini sakit pun Nabi masih perhatian supaya tidak ada fitnah. Tapi jangan lupa, orang ini luar biasa bermasalah. Tapi anaknya baiknya luar biasa. sopan, adab, sayang pada Nabi. Namanya Abdullah, nama anaknya. Bapaknya Abdullah, anaknya pun namanya Abdullah. Anaknya ini teman-teman sekalian, rajin. Ini kadang begitu. Bapaknya durhaka, anaknya luar biasa taat. Ada lagi yang anaknya maksiat, bapaknya taat. Ada. Ya, jadi luar biasa di keluarga ini, hati-hati. Dicontohkan begini supaya menjadi kisah bagi kita, supaya memperbaiki diri di keluarga. Bukan supaya jadi dongeng, bukan. Ya. Anaknya taat, Abdullah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bapak saya sakit. Apa kata Nabi? Kan air ini kepadanya, sampaikan dari saya. Ya, dibacakan doa oleh Nabi, dibawa, nyampe ke sana. Bapak, ya abati, Nabi titip salam nih, bawa air. Dibawa, dia langsung dilemparkan ke tembok. Dilemparkanlah. Apa sih Muhammad SAW? Ya, cari perhatian saja, lemparkan. Ditengok oleh Nabi, datanglah bersama Umar, datang bersama Abu Bakar dalam sekarat dia. Dalam sekarat itu pun ketika Nabi tiba, masih kolokan juga. Ya Rasulullah, izinkan saya mengenakan jubah terluar Anda. Saya ingin wafat mengenakan jubah Nabi. Saya ingin wafat mengenakan jubah engkau. Jadi ingin menampakkan kepada orang saya punya pengaruh nih. Wafat aja dikasih jubah sama Nabi. Umar gergetan. Nabi, izinkan saya penggal kepalanya nih. Pisahkan kepala dari badannya. Kata Nabi, jangan Umar. Cuman jubah gak apa-apa. Kaikan kemudian wafat menggunakan jubah Nabi tapi tidak menghilangkan kemunafikannya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan. Gitu. Nah, itu contoh orang munafik di zaman Nabi. Kalau sekarang ada orang munafik lagi, dia telat. Depan-depan baik-baik, di belakang kemudian jadi buruk. Depan-depan kemudian baik, di belakang merusak. Telat, apalagi yang merusak terang-terangan. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang mau muncul Abu Duda, Abu yang lain. Telat. Bilang sama orang-orang itu, telat, ketinggalan, sudah ada zaman dulu. Diberikan contoh supaya enggak diikuti, pengen ikut-ikutan, telat. Viral video saya ini. Udah, jelas ya? Nah, itulah gambaran pertama. Nabi mengajarkan pada sahabat-sahabatnya yang mulia, Ridwanullah alaihim jami'an. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan seterusnya. Nah, mereka itu kan sepeninggal Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, menyebar mereka, mengajarkan Islam mulai meluas ke Persia, ke Irak, ke Iran, terus diajarkan sampai ke Afrika Utara, ke Mesir, ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang lagi sampai ke perbatasan Italia, Sisilia, dan nyebar terus sampai ke Spanyol, nyebrang Andalusia. Sampai kenal Sevilla. Sevilla itu wilayah Islam dulunya itu. Makanya kalau Anda ke Sevilla, di kaosnya itu Andalusia. Sevilla, musuh besarnya Barcelona. Ya, ahli itu. Ya. Bacanya Sevilla, bukan Sevilla. Sevilla. Ya. Bacanya Sevilla. Ya. Kayak Jose Mourinho. Saya tahu saya. Frank Lampard pindah ke Chelsea. Tahu saya. Pramusim satu-satu golnya saya tahu. Messi kena kartu merah kedua seumur hidup. Saya tahu. Menit ke-37. Dorongan sama Mendes, harusnya memang kartu kuning, merah, salah wasitnya emang. Tahu saya, tahu. Jangan ajarin saya sepak bola, saya tahu saya. Baik, bukan, saya hanya ingin sampaikan. Nonton enggak? Tidak. Saya senang baca. Baca, lihat. Apa yang baik-baik saya baca, yang tidak penting tidak. Ya. Apakah Ustadz main? Kalau diajak, saya ikutan aja. Cuman siap-siap aja, dikolongin, sambung ayat. Sudah, balik lagi. Nah, jadi karena mereka meluas, Nabi wafat, diajarkan oleh mereka dari Nabi. Yang Nabi ajarkan itu tidak ditutupi oleh mereka. Diajarkan semua. Semua. Asalnya satu dulu supaya enggak susah. Setelah itu diajarkan ilmu, dibuka. Misal, dari Nabi itu kan ada dua jenis. Ini penting nih, detail ya. Dari Nabi ada dua jenis ajaran. Contoh untuk fikih ya, kan fikih, ragamnya. Satu misalnya, ada yang satu dalil, satu cara. Gampang itu. Gampang, satu dalil, satu cara. Kenapa disebutkan satu dalil satu cara? Karena semua umat itu diduga bisa melakukannya. Semua sama, gak ada yang susah. Contoh dalam sholat, takbir misalnya kan. Takbir. Ya bacaannya satu. Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka saat takbir ucapkan Allahu Akbar. Gampang, semua bisa. Makanya gak ada kalimat yang lain. Coba cari hadis, sampai hadis palsu pun gak ada kalimat Allahu Rahman, Allahu Rahim, gak ada. Karena semua bisa, kalimatnya satu, Allahu Akbar. Jadi gak usah kreatif. Wah, tuh, kelamaan Allahu Akbar. Dari dulu, saya pengen yang lain. Allahu Rahman, Allahu Malik. Ke Arab-Araban, terjemahin aja. Tuhan gua gede, ya kan? Allahu Agung, gak ada kerjaan. Orang Arab aja gak nyari yang lain. Kenapa Anda harus mencari bahasa-bahasa yang lain? Ada bahasa-bahasa syariat yang tidak boleh diterjemahkan. Ada bahasa-bahasa syariat yang boleh diterjemahkan untuk dipahami. Contoh yang enggak boleh diterjemahkan, azan harus dengan bahasa Arab. Karena itu petunjuk langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung, jangan diganti. Kalau diganti, pemahamannya bisa beda. Dan enggak enak kedengarannya. Orang Sunda azan, orang Jawa azan, Jakarta azan. Enggak enak kedengarannya. Beda semua. Allah is the great, Allah is the great. Wah, Inggris. Allahu Agung, Allahu Agung, Ciamis. Tuhan gua gede, Betawi. Enggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sentuhan ke jiwa. Iza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, bergetar jiwanya. Oh, sudah azan. La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Tapi getaran, ada getaran ke jiwa. Nama-nama surah dalam Al-Quran. Tetapkan seperti itu. Walaupun ada terjemahan, jangan dibaca dengan terjemahan. Jadi perbincangan, tidak. Tetap nama Arabnya. Walaupun terjemahannya ada. Al-Baqarah, sapi betina. An-Nisa, perempuan-perempuan. An-Naml, itu semut. An-Nahl, itu lebah. Ada terjemahannya. Tapi kalau lagi ngobrol, lagi hafalan, jangan disebutkan terjemahan. Oi bro, ente lagi ngapalin surat apa? Semut. Ente apa? Sapi betina. Itu lagi ngapain surat apa? Surat mama, An-Nisa. Gak bisa. An-Nisa ya An-Nisa. Al-Baqarah, Al-Baqarah ketika diterjemahkan, maka tidak nyaman kedengarannya. Ada bahasa syariat disampaikan dalam bentuk isyarat. Boleh dikemukakan dalam bahasa kita. Contohnya apa Ustaz? Imam yang berbalik kepada makmum memberikan isyarat supaya rapkan barisannya, tenangkan hatinya, siapkan kekhusyuannya. Berbaliklah kemudian, stau, istaqimu. Rapatkan safnya, luruskan. Hafu bainal manaqib wal aqdam washuddul khalal. Pertemukan antara tumit dengan tumitnya. Kemudian tutup, kemudian celah kosongnya. Tutupkan, tutupkan, rapatkan, rapatkan, rapat sampai rapusyukan. Ya sallu salatan muwadda'. Salat kalian seperti salat perpisahan. Jadikan salat ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan. Bayangkan wafat dalam salat. Kalimat itu isyarat dari Nabi. Makanya bahasanya beda-beda. Ya, Syekh Sudais istau, istau. Yang lainnya mengatakan lagi sawus sufu, fa inna tasyiatas sufu min iqamatish shalah. Karena kalimatnya dari Nabi, kalimat umum, boleh diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan kalau Anda orang Indonesia, tidak harus pakai bahasa Arab, boleh berbalik pakai bahasa Indonesia. Silahkan sampai mereka mengerti. Pak, Ibu, tolong rapatkan safnya, luruskan, tenangkan hatinya dan rasakan mungkin salat yang kita tunaikan, mungkin kita wafat dalam salat, dalam sujud kita. Mudah-mudahan salat diterima oleh Allah. Siap kita salat. Sudah. Anda pakai bahasa Arab, makmum gak ngerti. Gak paham juga, khusyuk tidak datang. Istau, sudah tahu. Ya, apa yang mau didapatkan? Paham ya? Nah, jadi, para sahabat menerangkan, ada yang satu cara tadi. Kalau sudah satu cara, satu contoh, jangan kreatif. Jangan terlampau kreatif, karena dalam ibadah itu gak ada kreativitas. Kalau sudah dalilnya ada, maka diikuti. Ya, takbir An-Nasa'i nomor hadis 896 misalnya. Atau diambil dulu Al-Bukhari. Ya, di Al-Bukhari dulu, nomor hadisnya misalnya 757. Atau yang 737, ada dua riwayat. Di hadis Muslim satu riwayat 397. Nomor hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kisahnya Khalid bin Rafi Az-Zurayqi. Ketika Anda bertakbir, kemudian angkat tangan Anda sejajar dengan bahu. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, tumastaqbil al-qiblah. Kalau pengen salatnya sempurna, sempurnakan wudu menghadap kiblat, kemudian bertakbir hadza mankibaihi. Angkat sejajar dengan tangan, sejajar dengan bahunya, begini. Di An-Nasa'i sejajar dengan daun telinga di sini. Setelah itu fawada'a yadahul yumna 'alal yusra, maka letakkanlah telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri dengan tiga cara. Bisa begini, lapak bertemu dengan punggung langsung begini, bisa pergelangan bertemu pergelangan begini. Ya. Tapi langsung, Bu, ya, langsung. Jadi jangan diprediksi. Allah. Ya. Baik, pas langsung. Jadi takbir langsung atau sa'id lewat sedikit di sini. Ya. Tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq, marafiq. Tidak boleh. Jangan bertakbir seperti orang sombong, kata Nabi. Ya, orang kan kalau melihat proyek kan begini. Ya. Lihat, jadi begini, enggak boleh sampai sini saja. Ya. Walaupun Anda salat di puncak Masjid At-Ta'awun subuh-subuh, tetap di sini. Jangan sampai ke sini. Ya? Tetap di sini. Paham ya? Nah, tapi antara ngangkat dengan meletakkan, kalimatnya pakai fa, harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara ngangkat dengan meletakkan enggak usah ada jeda. Begitu angkat, Allahu akbar, tidak ada gerakan lain. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi, angkat selesai. Karena itu kalau Anda kemudian menambah atau mengurangi, ini yang jadi persoalan. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Misal, gak usah kreatif, Ustadz, saya gak enak lah. Sama Tuhan Allah, kan maha hebat, maha kuasa. Tangan kiri itu kan negatif, tangan kanan itu baik. Masa sama Allah kiri duluan? Kanan, Ustadz. Allah, jangan kiri dulu, kanan. Allah, kanan masuk, kiri angkat, tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya? Nah, itu tidak perlu dilakukan. Tapi juga jangan langsung menyalahkan. Lihat dalilnya. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil. Saya teliti, saya cari-cari. Allahu Akbar, saya belum menemukan. Barangkali ada yang menemukan, dikabari. Maka saya katakan ada hadisnya. Cuman saya nyari-nyari gak ketemu. Jangankan di hadis sahih. Di kitab hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi lihat ya, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Kitab hadis palsu kan banyak. Cuma pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Di Anda mau dicari sampai kapanpun, sampai kiamat kurang dua hari, gak akan ketemu. Karena itu gak usah dipaksakan. Satu dalil, satu contoh. Simpan, selesai. Tapi ada yang beragam dalil, beragam contoh. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang gerakan. Bismillah, empat cara. Dari sir, dari jahr. Ya, ada silent, sir. Ada jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak dibaca sama sekali. Langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada rakaat pertama dibaca jahr, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu yang keempat. Empat-empatnya disebutkan. Ada untuk sujud dua cara. Ada telapak tangan dulu, ada kemudian lutut dulu. Ya, ada. Dan itu disebutkan, disampaikan oleh Nabi, karena tidak semua orang bisa mengerjakan cara yang sama. Anda mau turun sujud, tangan bermasalah. Sujudlah menggunakan lutut. Anda mau sujud dari yang tidak turun, lutut bermasalah, pakailah telapak tangan. Dua-duanya ada kemungkinan. Jadi jangan saling menyalahkan di situ. Jangan saling menyalahkan. Yang salah itu yang sholat pakai kepala duluan. Jadi belum nyampe, udah kepala duluan. Ribut duluan. Itu yang salah. Naik, angkat, silakan. Ada yang begini satu. Ya, ada yang begini misalnya. Dan gak usah ribut-ribut. Pernah di Jakarta dulu, sekitar 2-3 tahun kebelakang saya mengisi. Ada dua orang di Jakarta ribut. Anda bayangkan, gara-gara intimat. Intimat itu bersandar kepada tanah atau tempat sujud. Ya, sebelum naik, dia ada yang begini. Ya, yang begini. Kepal ada yang begini. Nah, itu ribut, saya yang benar. Enggak, kamu salah, saya yang benar. Ya, Masya Allah. Jadi ribut tuh. Ternyata Allah berikan jalan. Apa jalannya? Dalil disampaikan masing-masing masih bertahan. Gampang. Dulu kan masih musimnya batu akik. Itu akik cincin. Sampai dicari-cari. Sampai yang paling lucu kita pernah bawa batali disebutkan. Ini akik, wah rebutan. Ya, teman-teman sekalian, yang tadi pakai kepalan ini, dia qadarullah pakai batu akik. Di sini. Jadi begitu turun, tekan kerasa tuh. Ya. Besoknya tangannya menjadi begini turunnya, enggak begini lagi. Ya. Tanya sama kawannya, sekarang yang begini sahih ya kan? Nah, pas begini pakai batu gitu kan, pakai batu akik, pakai cincin. Jadi enggak sempat kemudian begini karena sakit, jadi begini. Jadi di situlah ketemu kemudian belajar, akhirnya teduhlah satu sama lain. Indah gitu, mau begini silakan. Nah, yang saya ingin katakan, dari Nabi diajarkan semuanya, sahabat mengajarkan, turun ke tabi'in, turunlah kemudian ke ulama-ulama tadi. Dulu sahabat menerima dengan lisan. Disampaikan ke tabi'in, ada yang mencatat, ada yang menghafal. Orang ini, empat bintang ini, itu hafalannya luar biasa. Syafi'i jangan ditanya. Karena mau tanya gimana, sudah meninggal beliau. Ya. Tapi hafalan luar biasa. Baca sirahnya, saya kumpulkan tempatnya. Imam Abu Hanifah begini kisahnya. Imam Malik begini kisahnya. Imam Syafi'i begini, dari ibunya mendidik, dari menuntut ilmu. Imam Ahmad, satu-satu. Allahu Akbar, kecerdasannya. Yang hafal 1 juta hadis, ada yang hafal ratusan ribu hadis, yang fihnya, yang belajar logohnya, sampai datang ke pedalaman, sampai macam-macam. Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Semua hafal dengan ingatannya. Ya. Mahfubun fis sudur, hafal dengan ingatannya, maktubun fis sutur, dan bisa menuliskannya sempurna. Apa yang dihafal dituliskan. Ada yang nulis karena gak bisa hafal. Ada yang hafal, gak bisa nulis. Ini bisa nulis, bisa menghafal. Karena itu ajaran-ajaran mereka itu langgeng sampai kekian. Karena dituliskan di kitab mereka. Disampaikan di murid-muridnya. Maka ketika mereka mengajarkan, mereka paham empat tadi. Bismillah ada empat cara. Jahar, sir. Tidak sama sekali. Pertama jahar, selanjutnya enggak dibaca. Empat cara. Ya, ketika mereka mengajarkan pada murid-muridnya, disebutkan ada hukum-hukumnya. Cuma dalam prakteknya mereka harus memilih satu. Enggak mungkin empat. Jadi praktekkan. Saya imam besar. Wah, luar biasa. Saya tahu fikih semuanya. maka dalam salat subuh kali ini saya akan bacakan bismillah dengan 4 cara. Enggak ada. Nabi aja orang paling takwa. Orang paling takwa, imam manusia paling besar dalam kehidupan dunia sampai ke akhiratnya, tetap dalam salat versi yang dibaca sekali. Kadang beliau bacakan jahr, kadang beliau bacakan sir, kadang dibaca pertama selanjutnya tidak, kadang tidak dibaca sama sekali untuk menunjukkan kebolehan itu. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Tiba-tiba Anda katakan baca 4-4-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nah, karena al-imam al-a'immah al-arba'ah ini, haula, 4 imam ini, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, mesti memilih salah satu, maka dalam bahasa Arab ketika condong ke salah satu disebut ma dhahaba ilaihi, ma dhahaba ilaihi. Ya, hal yang cenderung untuk diambil, untuk dipraktikkan, disingkat jadi madhab. Maka dikenalah madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki. Paham sampai sini dengan singkat? Paham, jadi mazhab itu jalur belajar sampai ke Nabi dari imam tertentu yang nasab keilmuannya sampai kepada kita. Kalau diteliti rata-rata umat Islam sekarang, umumnya hampir semua pasti bersumber dari imam yang 4 ini. Silahkan kamunya ke situ juga, akan menyebar. Saudi misalnya, Hambali mazhabnya dari jalur Imam Ahmad. Diikuti ke bawahnya sampai sebelum-sebelumnya. Ada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebelumnya lagi ada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai ke sini lagi ada Syekh Muhammad As-Sunan Al-Albani misalnya, sampai terus sampai ke kita ke sini. Ada Syekh Al-Thaymin misalnya, ya, ada Syekh Salih Fauzan terus. Ya, Asy-Syafi'i banyak. Ada Syekh misalnya Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahba Az-Zuhaili rahimahullah. Ya, terus sampai kekinian sekarang. Ya, di Imam Maliki ada, ya, sampai misalnya Maliki ada Syekh Rabiti sekarang menyebar di Afrika Utara. Ya, di misalnya sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Maliki ada. Ya, Hanafi, Syekh Dahlawi misalnya, yang di India, sampai menyebar, ada semuanya. Nah, maka kalau disebutkan Asy-Syafi'i, itu artinya berislam, asasnya Al-Quran, sunnah, jalur pembelajarannya dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibn Kathir, itu Asy-Syafi'i. Jalur pembelajarannya ke Imam Asy-Syafi'i. Saya tanya pada Anda, Imam Asy-Syafi'i kunut tidak? Bismillahnya sir atau jahr? Bismillahirrahmanirrahim, Asy-Syafi'i. Allahumma ihdina fi man hadait, Asy-Syafi'i kunut. Nah, jadi kalau Anda baca-baca tafsir Ibnu Katsir, artinya Anda sedang belajar dari keturunan dari murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang tafsir. Kalau Anda belajar yang lain misalnya Ibnu Qudamah atau yang lain, Hambali, Imam Ahmad muridnya juga Imam Asy-Syafi'i. Kadang murid dengan guru tidak harus sama. Imam Ahmad muridnya Asy-Syafi'i, tapi kemudian mengembangkan mazhabnya Hambali, tidak kunut. Kunutnya nazilah, ada peristiwa baru kunut. Tidak ada peristiwa butuh doa, tidak kunut. Imam Malik kunut, kunutnya tidak jahr, sir, sebelum ruku. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali, ya, dalam subuh. Tidak ada masalah. Apakah pernah mendengar misalnya Imam Ahmad ditahzir oleh Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Malik berselisih kemudian dengan Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah marah-marah kepada Imam Malik karena kunut? Tidak, biasa saja. Bersahabat, kadang makan di rumahnya, minum teh bersama, bergembira bersama, sedih bersama, tertawa bersama. Imam Asy-Syafi'i kunjungan ke Imam Ahmad, makan di situ. Imam Ahmad kunjungan ke tempat Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kunjungi Imam Malik, biasa saja. Jelas ya? Ini yang paling aneh, belajarnya belajar tafsir Ibnu Katsir, tapi kemudian menyimpulkan dengan penyimpulan yang salah. Apa kesimpulan di antara yang salah? Anda enggak ngamalkan kunut enggak apa-apa. Tapi enggak usah kemudian menyoal orang kunut, bid'ah. Ini tafsirnya, bacanya tafsir Ibnu Katsir. Yang dipelajari itu, Ibnu Katsirnya Asy-Syafi'i. Anda yang mengatakan bid'ah, ya Anda belajar tafsir dari orang yang praktek kunut. Coba dicek. Kalaupun enggak dipraktekkan, misalnya Ibnu Katsir enggak kunut kok, tapi beliau Asy-Syafi'i menghormati gurunya. Enggak ada masalah, Anda enggak kunut, enggak ada masalah, jangan nyoal orang kunut. Al-Bukhari, Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu Syafi'i. Tuh, hati-hati. Tapi jangan juga Anda menyoal orang yang tidak kunut. Imam Ahmad hafal sejuta hadis, tidak kunut dalam subuh, biasa saja. Mau kunut, ini dalilnya. Tidak kunut, ini dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Kenapa masalah kunut kemudian jadi ramai? Dan tidak ada kaitan dengan ormas. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma dina fi man hadait. NU. Ya Allah, tidak. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Hamadiyah. Ya, tidak ada. Anda sholat berdiri di depan imam yang kunut. Imam kunut, Anda tidak kunut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin itu madhabnya Hambali. Beliau tidak kunut subuh, tapi beliau berfatwa beliau, maka makmum yang tidak kunut, kalau berdiri di depan imam yang kunut, maka dia ikut kunut dengan dalil mengamalkannya dengan mengamin. Dalilnya, awas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqiraatul imam kiraatul makmum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka setiap bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jika imamnya kunut, maka makmum yang mengaminkan. Persoalan angkat tangan itu persoalan yang lain, karena boleh mengangkat, boleh tidak. Di ketika imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Walaupun Anda tidak kunut subuh, yang Anda pilih tidak kunut, tapi ketika imamnya kunut, Anda ikut. Karena mustahil makmum beda dengan imam. Mana ada imam sujud makmum ruku? Kayaknya kalau imam kunut, antum aminkan. Imam, Allahumma hdina fiman hadait, antum di belakang, amin. Mau ngangkat, silakan. Tidak, enggak ada masalah. Jadi sujud, cukup tangan begini pun boleh. Amin. Angkat, silakan. Jelas ya? Dan jangan dicela. Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Kok bisa sholat di belakangnya? Kalau Anda kunut, imam tidak kunut. Ikuti tidak kunut. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ini imam dah sujud. Di atas aja begini. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman. Imam sudah duduk di antara dua sujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berdiri di atas. Jangan terlampau soleh. Kalau imam tidak kunut, ikut tidak kunut. Imam salam, selesai sholatnya. Dan tidak usah sujud sahwi. Sujud lagi, Allahu Akbar bangun, salam lagi. Kenapa sujud lagi? Imamnya lupa gak kunut. Bukan lupa. Imamnya memang gak ngamalkan kunut. Kalau begitu kan enak cara kita beribadahnya. Nikmat kita. Tahu dalil, taruh argumentasi, dan gak usah marah-marah. Ini kan aneh, baru selesai sholat dah ribut. Terus manfaat sholatnya apa? Kan sholat itu mencegah dari keributan. Ribut itu mungkar. Jadi kalau ente baru sholat langsung ribut, berarti sholatnya gak ada manfaatnya. Apalagi selepas sholat ngomongin imamnya. Memang imam kurang paham tuh, iya. Kurang belajar kali dia tuh, iya. Padahal imamnya S3 gitu kan. Dia S3, gak peduli mau S4 kelompok 3, gak ada masalah. Sudah. Dengan kebanyakan. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya Imam Ibnu Katsir mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Dia ada Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Biasa saja kalau melihat itu. Itu menandakan jalur keilmuannya. Ya, sanad keilmuannya. Dan tidak perlu diperselisihkan. Yang ada kita belajar insyaAllah. Khair. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah ini Makkiyah. Makkiyah. Nanti dalam bab khusus di kitab yang Ulumul Qur'annya, kita akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Itu sifat yang disifatkan kepada bisa periode. Bisa tempat, bisa periode. Jadi begini. Saya tuliskan Makkiyah. Makkiyah. Yang kedua, Madaniyah. Madaniyah. Ada taknya menunjuk pada sifat. Orangnya Makki. Jama'nya Makkiyun. Madani. Madaniyun. Tinggal tambah i di ujungnya menunjuk pada orang. Ya. Makki, kan orang Mekah. Makkiyun, orang-orang Mekah. Bukan orang yang suka maki-maki. Ya, beda, ya. Makkiyun, orang-orang Mekah dalam konteks ini. Makki, orang Mekah. Madani, orang Madinah. Jelas ya? Gampang, di kita juga tinggal tambah i di ujungnya. Indonesia, negara. Andunisi, orang Indonesia. Jelas ya? Kemudian misalnya Malaysia, Malaysia negaranya. Malaysia, orang Malaysia. Amerika negaranya. Orang Amerika? Amriki. Filipin misalnya negaranya. Orang Filipin? Filipini. Jelas ya? Baik. Bekasi, Bekasi, orang Bekasi. Ya. Bandungi, orang Bandung. Ya. Jakarta enggak enak, makanya pakai Betawi. Ya, makanya pakai Betawi. Kenapa? Nah, kalau pakai tak di ujungnya. Udah. Kalau pakai tak menunjuk pada sifat. Sifat ini bisa mengacu kepada tempat atau periode. Jadi kalau diartikan tempat, Makkiyah yang turun di Mekah. Madaniyah yang turun di Madinah. Paham? Kait dengan konteks turunnya surah atau ayat. Kalau diartikan periode, Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Ada bedanya Ustaz? Ada. Kalau kita sebutkan Makkiyah yang turun di Mekah, berarti semua surah atau ayat yang turun di Mekah saja, itulah Makkiyah. Madaniyah yang turun di Madinah, berarti semua surah dan ayat yang turun di Madinah saja. Tapi kalau makna kedua, yang turun sebelum hijrah. Jadi artinya sebelum Nabi hijrah kemudian, periode hijrah, ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, itu sudah pasti turunnya di Mekah semua. Semua yang turun di wilayah Mekah, Makkiyah. Yang turun setelah hijrah, ini bedanya. Setelah hijrah, mau turunnya di Madinah, mau turunnya di Mekah. Nabi kan lahirnya di Mekah, kan? Hijrah kemana? Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah. Lihat sini. Nabi dari Mekah, turun surah, turun ayat, Makkiyah. Sebelum hijrah, turun di sini, Makkiyah. Nabi hijrah ke Madinah, setelah hijrahnya Nabi. Apakah Nabi di Madinah saja? Tidak. Kadang Nabi di Madinah, Fathu Mekah balik ke Mekah, haji datang ke Mekah, walaupun ayatnya turun di Mekah, tapi setelah hijrah, setelah pernah hijrah ke sini, tetap surahnya disebut dengan Madaniyah. Paham? Itulah bedanya bagian pertama dengan bagian yang kedua. Nah, Al-Fatihah disepakati oleh ulama, itu jumhur mengatakan Makkiyah. Ada sebagian kecil mengatakan Madaniyah, tapi ini tidak kuat. Yang lebih kuat, Makkiyah. Nah, di antara dua pendapat tadi tentang makna Makkiyah dan Madaniyah, yang paling terkuat adalah yang turun sebelum periode hijrah atau setelah periode hijrah. Jadi bukan mengacu pada tempatnya, mengacu pada periodenya. Jelas ya? Jadi kalau saya tanya Al-Fatihah, sifatnya Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Berarti turunnya di mana? Di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Ya. Kalau turun di Mekah itu ya, umumnya sebelum Nabi hijrah. Baik. Ada nanti yang turun setelah Nabi hijrah dalam masa periode ba'da al-hijrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita perkenalkan dulu. Yuqalu lahal fatihah ay fatihatul kitabi khattan. Disebutlah surah ini dengan nama Al-Fatihah, yaitu pembuka. Karena surah ini membuka Al-Kitab atau Al-Quran. Saya pernah terangkan kata Al-Kitab, ya. Dulu kita bahas. Masih ingat disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan Al-Kitab, diantara maknanya sesuatu yang tersusun rapi dan sempurna tanpa celah. Masih ingat? Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Kitab? Karena Al-Quran tersusun dengan sempurna dari awal sampai dengan akhirnya. Ya, dari awal sampai dengan akhirnya. Sempurna Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman Abu Jahal sampai Abu. Sampai sekarang, itu tidak berubah. Tidak berubah, silakan cek. Ya, tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah sama sekali. Yang alam tetap ditulis dan dibaca alam. Yang alif lam mim tetap alif lam mim. Silakan Anda lihat, dulu kan tidak ada tulisan zaman Nabi. Catat wahyu oleh beberapa orang, tapi mushaf belum ada. Yang dibacakan, ketika dituliskan belum ada titik, belum ada harakat. Tulisannya sama semua. Titik harakat baru muncul di zamannya seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Atas inisiatif dari Abu Aswad Ad-Du'ali, atas perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tahun berapa? 150 Hijrah, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan harakat terhadap mushaf. Titiknya dan nahunya dimulai dari Abu Aswad Ad-Du'ali atas isyarat perintah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baru kemudian ada harakat, asalnya enggak ada. Jadi kalau Anda kemudian menulis misalnya seperti ini. Ya, ada alif, ada lam, ada mim seperti ini. Baca dengan madnya sempurna. Alif, lam, mim. Ada yang lebih sempurna lagi? Baca dengan sempurna makhrajnya. Baca. Alif, lam, mim. Kurang sedikit harokatnya. Madnya. Alif, lam, mim. Bagus sekali. Bagus. Madnya bagus, sempurna. Cuman sayang, bacanya bukan alif, lam, mim. Alam. Maksud saya, alam nashrah laka sadarak. Kalau benar umrah antum tadi itu. Sayang antum salah. Memang rezeki itu kalau Allah berkehendak dapat. Ya. Allah, sabar ya. Ya Allah. Sudah menikah? Insyaallah. Ada waktunya ya. Baik. Nah, jadi kapan dibaca alif lam mim, kapan dibaca alam, mengacu pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika di Al-Baqarah, di Ali Imran bacalah alif lam mim, contoh. Jika di Al-Insyirah, alam nasyrah. Jika di Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai sekarang tidak berubah. Bacaannya tetap itu. Sempurna, itulah sebabnya disebut dengan Al-Kitab. Jelas ya? Sempurna awal sampai dengan akhirnya. Jadi kalau ada yang disebut Alkitab tapi tidak sempurna, berarti ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Karena semua firman Allah itu akan dijaga sempurna bila Allah berda. Di antara kemuliaannya Al-Quran, kitab yang lain tidak. Karena tidak punya risalah sampai dengan akhir kehidupan. Makanya umat-umat dulu terbatas, nabinya terbatas. Nabi Isa alaihissalam, misalnya Yesus Al-Masih, tugasnya hanya seputaran Palestina saja. Ya, makanya mengembalikan ke situ, di situ. Jadi kalau sampai misalnya ke Bekasi, nah itu kejauhan. Ya, jadi di situ saja tugasnya. Ya. Ada misalnya Nabi Musa, tempatnya spesifik. Ya. Ada misalnya Nabi Yusuf, tempat spesifik. Nabi Ibrahim spesifik. Bahkan zaman Nabi Ibrahim, kan rasulnya dua. Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Masing-masing punya area. Karena diutus bukan sampai untuk seluruh umat. Nabi Muhammad tidak lahir di Arab, tapi risalah sedunia. Makanya nyampe ke kita, diperkenankan oleh Allah. Bawa risalah, gak berubah. Dan 15 abad gak berubah. Bayangkan, kalau ini bukan risalah yang benar, mustahil seperti itu. Tunjukkan pada saya, keyakinan mana yang ada sampai sekarang bertahan berabad-abad. 15 abad. Yang hurufnya gak berubah, harokatnya tetap sama. Bacaannya gak ada yang beda. Cek sampai sekarang. Kalau buatan manusia, mustahil. Tadi siang saya mengajar. Bagaimana cara membaca ulama? Masa dulu, ulama dulu, oe dibacanya. Bukan semut. Oe tuh. Udin. Tulisannya begini. Dulu. Terjadilah kemudian ejaan yang disempurnakan. Udin. Udin Samurai, Asep Golok. Ya kan? Oe, dulu. Sekarang rubah itu semua, hijrah. Jadi Udin Quran Asep Sunnah. Masya Allah. Luar biasa. Oe berubah jadi U. J berubah kemudian jadi Y. Silakan dulu. Yusuf pakai J. Yusuf. Itu sudah Oe dulunya. Joseph. Joseph kan? Sekarang Yusuf pakai Y langsung. U kemudian S dan U dan V. V orang Sunda. P. F. P. Orang Sunda tidak bisa F. Nah itu. Nah itu oe. Tapi Al-Quran tidak. Lam, lam. Mim, mim. Alif, alif. Dari dulu sampai sekarang dibacanya begitu-gitu aja. Tunjukkan pada saya karya manusia yang kemudian, maaf, tidak mengalami perubahan. Gak ada. Itulah keindahannya. Dan itulah salah satunya kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Bukan cuma nabinya orang karena bahasa itu bisa bertahan melewati masanya. Sampai dengan kekinian. Makanya kalau paling aneh menemukan kitab edisi revisi. Paling aneh. Kitab suci tapi ada edisi revisi. Itu aneh itu. Yang merevisi siapa? Patut dipertanyakan dalam konteks keimanan. Ya, bukan perdebatan. Tidak perlu berdebat. Kita perlu berdiskusi untuk menahirkan keyakinan. Dan jangan mencela orang lain. Tidak usah. Mencela melahirkan persoalan. Minimal tersangka. Kembali ke sini. Jelas ya? Maka kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia menjadi surah pembuka dalam Al-Quran yang sifatnya sempurna dari awal sampai akhir tanpa celah. Disebut juga Al-Fatihah wabiha tuftahul qira'atu fis salawat. Fis salawat, jama' dari salat. Salawat, jama' dari salat. Wabiha tuftahul qira'atu fis salawat. Dan Al-Fatihah ini adalah bacaan pembuka dalam salat. Bacaan pembuka dalam salat. Ya, surah pembuka dalam salat dibuka dengan Al-Fatihah. Jelas ya? As-salawat jamak dari salat. Ingat, jadi semua salat-salat dibuka dengan Al-Fatihah. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau iftitah bisa enggak dibaca, Al-Fatihah tidak. Anda salat misalnya sendirian munfarid, harus baca Al-Fatihah, tidak dibaca. Gugur salatnya batal, harus diulang. Iftitah boleh dilewat. Allahumma ba'id boleh tidak dibaca. Wajjahtu boleh tidak dibaca. Allahu akbar kabira boleh tidak dibaca. Tapi Al-Fatihah tidak dibaca, batal salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada seorang yang sengaja meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Kecuali dalam kondisi makmum mengikuti bacaan imam. Boleh. Ya boleh, apa dalilnya? Hadis dari mazhab Hanafi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka bacaan imam sudah termasuk kemudian mencakup bacaannya makmum. Jadi kalau Anda kemudian salat tiba-tiba misalnya ingin mendengar bacaan imam saja, boleh dalam mazhab Hanafi. Mazhab yang lain tetap diikuti bacaannya walaupun dalam hati. Makanya imam berikan jeda dengan dua cara. Satu setelah waladhalin atau setelah bacaan-bacaan yang dibacakan setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. jeda dulu. Diikuti di belakang oleh makmum dalam hati. Jangan terlalu keras. Ya, kalau keras siap apa bedanya imam dengan makmum? Ya. Baik. Jelas ya? Atau jeda setelah waladdallin. Amin. Berikan jeda yang setidaknya memberikan kesempatan makmum membaca paling sedikit 3 ayat. Billah misalnya alhamdulillah arrahmanirrahim atau kalau dia alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 3 ayat paling minimal. Apa kiasnya surah Al-Kautsar batas minimalnya 3 ayat. Jadi kalau sudah 3 ayat pandang sah kemudian membacakan Al-Fatihah. Kalau ini kemudian imamnya sudah ruku' walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Ruku' imamnya Anda datang langsung ruku' takbir dulu ruku' Allahu akbar ruku'. Ruku' adalah rakaat dalam bahasa Arab. Ruku' itu seakar dengan rakaat. Artinya kalau sudah dapat ruku' dapat 1 rakaat. Gak usah nambah lagi. Jangan nambah lagi. Ingat kalau nambah berarti jumlah bilangannya bertambah. Soalnya langsung ruku'. Tapi Ustaz saya gak baca Fatihah. Tadilah hadis tadi yang dimaksudkan. Kalau gak sempat baca Al-Fatihah dari makmum, makmumnya dalam posisi ruku' langsung ikut ruku' bacaan Al-Fatihah. Anda diikutkan pada bacaan makmum. Innamu liyutamma bihi qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam mewakili bacaan makmum. Jelas. Batasnya ruku' dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah i'tidal tidak dapat 1 rakaat. Tambah baru kemudian. Jadi kalau sudah imamnya ruku' takbir langsung ikut ruku'. Jangan paksakan baca lagi. Nanti imam i'tidal antum ruku' gak sampai. Dan jangan sengaja menunggu imam ruku'. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Panjangan. Tungguin aja dulu. Udah begini, begini, begini. Allahu Akbar. Itu tidak sempurna sholatnya. Mesti diulang dia karena sengaja meninggalkan Fatihah. Biqasdin, niat banget pengen ikut ruku. Ya, biqasdin, tarkul Fatihah biqasdin. Meninggalkan Fatihah karena memang niat banget pengen begitu. Ya, itu hal yang salah yang diniatkan. Jelas ya? Kemudian, wa yuqalu laha aydan ummul kitab indal jumhur. Ya wa dzakarahu Anas dan disebut juga Ummul Kitab. Jadi namanya banyak ini, ada Ummul Kitab. Ummul Kitab ini diantaranya tersebut juga di hadis Al-Bukhari nomor hadis 4474. Sini langsung disebutkan di tahqiq di funatnya. Jadi Al-Bukhari nomor hadis 4474. Nabi menyampaikan, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Ini yang saya senang dari tafsir Ibnu Katsir. Di ayat dengan ayat lagi dengan hadis dan seterusnya. Ya. Qala menyampaikan qala Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW pernah bersabda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ummul Quran wa Ummul Kitab. Wasabul Mathani wal Quranul Azim. Ya, Nabi SAW menyampaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya Al-Fatihah. Dikenal juga dengan surah Alhamdu. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ummul Quran. Pembuka Al-Quran. Wa Ummul Kitab. Ummul Kitab. Kemudian sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim dan intisari dari Al-Quran. Intisari Al-Quran, intinya ada di Al-Fatihah. Ya, secara singkat teman-teman sekalian, Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, saya sebutkan di antaranya, di sini ada Ummul Quran. Wa yuqalu laha alhamdu. Disebut juga surah Alhamdu. Alhamdu, karena di dalamnya ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa yuqalu laha as-salah. Disebut juga dengan surah as-salah. Masya Allah, saking pentingnya Al-Fatihah disebut sholat. Karena sholat tanpa Al-Fatihah itu bisa batal sholatnya atau tidak punya nilai. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi berdasarkan hadis qudsi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim. Maaf, di Sahih Muslim ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari. Ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari, juga di hadis-hadis riwayat yang lain. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi dari Anas bin Malik. Radiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah SAW, qala Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah firmankan di hadis Qudsi? Qasamtu shalah baini wa baina abdi. Awas hati-hati, ala nisfaini, wali abdi ma sa'al. Hadisnya demikian. Saya bagi salat ke dalam 2 bagian. Ke dalam 2 bagian. Awas, dan bagiku, bagi hambaku, ada hak dan kewajiban. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya, maka aku akan berikan haknya. Apa itu haknya? Apapun yang dia minta pada saat itu, aku akan kabulkan. Saya berikan rahasia. Ini antara kita saja. Ada 4 posisi dalam sholat. Yang kalau 4-4-nya ini benar ditunaikan dengan baik, seketika doa kita akan dikabulkan langsung oleh Allah tanpa ditunda. Jika permintaan itu memang betul kita butuhkan menurut pandangan Allah, seketika dikabulkan. Bahkan ada orang minta yang kata orang mustahil. Ini si hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Tidak mungkin bisa terkabul. Secara medis enggak mungkin punya keturunan. Secara klinis enggak mungkin punya anak. Suami sudah sepuh, fisiknya letih, rambut memutih. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Klinis enggak mungkin, secara medis mustahil. Tapi dia mengerjakan sholat, minta. Ada empat posisi. Satu berdiri, kedua ruku', ketiga sujud, keempat sesaat sebelum salam. Benar Anda melakukan ini, dapat Anda anugerah dari Allah. Nah, apa diantaranya? Hadis qudsi tadi. Allah menyampaikan di hadis qudsi, kata Nabi langsung kepada kita, dan ini hadis sahih. Dibagi dua sholat itu antara aku dengan hambaku. Jika benar hambaku menunaikan kewajibannya, aku berikan haknya. Qasamtu shalah baini wa baina abdi ala nisfaini. Awas wali abdi masala. Dan apapun yang hambaku minta, aku akan berikan. Apa setelah itu? Bagian pertama berdiri. Idza qala la abdu, rahasia pertama. Satu aja saya bahas. Dalam berdiri. Idza qala la abdu, jika hambaku berdiri membaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu azza wa jalla. Allah langsung jawab. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla athna alayya abdi, maka Allah langsung menjawab hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-abdu, ini rahasianya. Jika hambaku sampai kepada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami ibadah, sekarang kami salat hanya kepada-Mu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang ya Allah kami banyak kebutuhan. Kami punya masalah ya Allah, masalah rizki ya Allah, saya punya utang, saya punya tunggakan, saya terjebak riba ya Allah, saya terjebak rentenir ya Allah, di rumah tangga saya ada masalah ya Allah. Dengan suami ya Allah, istri saya ya Allah, anak-anak saya ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan saya mohon hanya kepada-Mu saja ya Allah solusinya. Saya minta ya Allah, turunkan solusi. Kabulkan doa saya ya Allah. Saya mohon ya Rab, saya minta ya Allah. Apa jawaban Allah di hadis qudsi? Beda dengan yang tadi. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal, jika hambaku benar bacaannya sampai di sini, salatnya benar sampai bacaan ini, masalah apapun yang kamu minta sekarang aku akan beri. Karena itu di situ ada rahasia. Nanti setelah sampai ke bahasan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya akan bahas satu hal. Ada satu bacaan yang kalau Anda baca itu akan dikabulkan semua yang diminta kalau Anda membutuhkan. Nah, apa bacaannya? Nanti kan kita baru mulai pembuka Al-Fatihah. Bismillah aja belum. Sabar ya. Saya belum tahu kapan pertemuan keberapa, mungkin akhir tahun deh. Tapi ada, itu poinnya ada. Pertanyaannya dalam sholat minta enggak? Anda minta enggak? Nabi Zakaria ada keperluan minta dalam sholatnya, berdirinya. Kayaknya sholat itu disebut doa. As-sholatu hiya doa, sholat itu doa buat minta. Dari dulu orang sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31-33. Nabi Zakaria sholat, Quran surah ketiga ayat 38-39. Nabi siapa lagi misalnya? Ismail. Salam sholat, Quran surah 19, sampai dengan ayat ke-55-nya. Sholat, semua sholat. Sholat. Kita sempurna. Kenapa? Dalam sholat ada permintaan. Makanya Nabi Zakaria divonis, gak mungkin keturunan nih. Istri kondisi begini, mustahil punya keturunan. Sholat, minta dalam sholat, dalam berdirinya. Begitu saat berdiri, minta. Ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Istriku difonis menopause dan mandul, mustahil punya keturunan. Saya minta dari-Mu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, Engkau pasti mendengar doa hamba. Ada yang Maha mendengar tidak mengabulkan. Kepada siapa lagi hamba mesti minta ya Rabb? Apa yang terjadi setelah itu? Turun jawaban. Langsung baru berdoa, turun jawaban. Salat belum selesai. Baca Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya fanadatul malaika. Langsung turun malaikat menyeru. Yang paling penting untuk kita adalah kalimat setelahnya. Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri dalam sholat. Sholat yang belum selesai. Masih berdiri. Baca-bacaan dikabulkan. Annallaha yubashiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Dari kata al-hayyu, arti hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, bagiku gak ada yang mustahil. Saya berikan jadi hidup. Kapan terjadi? Berdiri dalam sholat. Makanya saat kita berdiri muncul hadis kunci tadi. Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan dibacanya? Saat berdiri. Enggak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan ruku sendiri. I'tidal sendiri. Sujud beda. Di antara dua sujud lain. Berdiri spesial. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan halo hambaku benar salatnya sampai bacaan ini aku berikan apapun yang dia minta. Lalu dia membaca satu bacaan. Begitu dibaca diberikan semua yang dibaca. Apa bacaannya? Nanti. Nanti saat kita masuk pada pembahasannya, kita akan bahas itu. Ya. Jelas ya? Jelas sampai sini? Nah, jadi itulah rahasianya Al-Fatihah juga disebut dengan as-shalah. Jadi kita itu diminta sholat, saking pentingnya Al-Fatihah, bukan karena dibacanya saja. Karena bacaan Al-Fatihah itu kalau benar, bukan cuma rukunnya benar, tapi berpotensi mengabulkan semua doa yang kita panjatkan sepanjang itu dibutuhkan. Makanya ditekankan baca Al-Fatihah, supaya doanya terjawab apa yang kita mintakan. Walaupun itu mustahil menurut pandangan manusia. Tapi jangan minta yang bermaksiat, gak akan kejadian. Memang mustahil, tapi mungkin bisa saya sholat akan baca. Ya Allah, dia memang sudah bertunangan, janur kuning tapi belum terpasang. Kalau bisa gagalkan, ya Allah pertunangannya. Gak bisa. Enak aja. Gak bisa. Gak ada yang seperti itu ya. Lahasnya, Al-Fatihah bisa mengabulkan semua doa. Mudah-mudahan proyek dia gagal besok saya sholat. Mustahil. Itu tandanya hati Anda bermasalah. Dia disebut juga kemudian dengan Ash-Shifa. Lima rawahu Ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an Fatihatul Kitab syifa'un min kulli summin. Ya, hadisnya ini maudhu' sebetulnya hadisnya disebut keterangannya, tapi ada keterangan lain yang menguatkan. Asy-syifa' itu penyembuh, obat dari semua jenis penyakit yang dianggap sulit. Penyakit yang sulit itu ada dua. Awas, penyakit sulit ada dua. Satu, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma satu, cuma ada di Quran. Yang lain gak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, gak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit. Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina. Tanya sana, masuk. Saya pusing. Apa gejala yang dirasakan? Kalau teman saya beli kulkas baru, saya pusing. Gak akan bisa dituliskan. Dokternya tersenyum kemudian menuliskan. Pergilah ke apotek sana, tuliskan Quran surah sekian 17 ayat ke-82. Perangkat. Cari apotek Alisan. Apotek Alisan mana? Ini. Pak, apoteknya cuma buka malam Jumat, Pak. Kamis di Masjid Alisan. Siapa Bu apotekernya? Ustaz Adi Hidayat. Misal, dia kan misal. Ustaz lain banyak juga carikan. Dirujuk lagi ke Al-Qur'an, enggak akan ditemukan. Iri hati enggak ada. Ya resepnya enggak ada di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Qur'an, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya. Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya, hanya pencuri misalnya, tidak. Ustaz itu juga bisa kena. Kiai bisa kena. Penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, gak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah gak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah. Keuntungan gak ada, dosa banyak. Pencuri pun gak mau nyuri ustadz, gak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, gak mau, dosanya gede. Paham ya? Syifa. Nah itu satu. Jadi kalau rajin-rajin baca Quran, penghafal Quran, insya Allah itu penyakit hatinya akan hilang, dihilangkan oleh Allah. Hilang. Kalau menghafal Quran masih ada penyakit hati, berarti menghafal Qurannya salah. Salah. Karena menghafal Quran itu kalau dekat dengan Quran, itu gak akan ada seperti itu. Yang rajin baca Quran gak ada penyakit hati. Kayaknya rajin-rajin lah pejabat, rajin baca Al-Quran. Rajin. Ya maaf ini, pedagang, pengusaha, rajin baca Al-Quran. supaya bisa paham. Kalau orang lain bisa lebih maju, jangan sakit hati, belajar. Karena rezeki sudah ditetapkan, gak usah marah-marah. Oh, sampai sibuk bikin rezeki orang, sampai gak tidur semacam-macam. Rezeki sendiri gak dikejar pada akhirnya. Mulai rezekinya di rumah sakit, di opnamu, datang rezeki. Udah, capek penyakit hati itu, capek. Kalau gak percaya silakan aja, capek. Kalau sudah rezeki ditetapkan, apapun bentuknya, jodohkah itu, ya, apakah materi, sudah gak apa-apa. Ya, sudah, kita perbaiki diri kita. Ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Catat. Salah. Paham ya? Nah, itu asyifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Kalian kan penyakit hati, ini fisik. Pala, fisik. Awas. Pundak, fisik. Lutut, fisik. Kaki, fisik. Pala, pundak, lutut, fisik. Perut, fisik. Sakit perut, fisik. Pala, fisik. Bisa macam-macam sebabnya. Ada yang misalnya musibah kecelakaan, ada yang kena binatang. Nanti dikisahkan di sini, ada yang disengat kalajengking di zaman Nabi. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Disengat tuh. Disengat pala suku. Sekarat kemudian, kena racun, sudah menyebar. Sana sini cari obat, gak ada. Cari tabib, gak mau menyembuhkan. Tabib itu tabib, bahasa Arab. Tabib itu dokter, bukan tukang obat. Tabib, tabibun, itu dokter, bukan tukang obat, ingat. Di tabib misalnya kan, obat mujarab. Mujarab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis. Yang sudah lolos uji klinis disebut mujarab. Makanya ada dulu obat mujarab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain, cobain, cobain. Konsumsi oleh sebagian. Bagus, bagus. Berapa dosisnya? Sekian. Mujarab. Sebarkan di masyarakat. Obat mujarab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat, katakan obat mujarab, obat mujarab. Ya, di jalan-jalan pinggir-pinggir, tanya. Sudah uji klinis belum? Kalau belum, berarti bukan mujarab. Jelas ya? Baik. Nah, maka kemudian dicoba sana-sini nggak sembuh. Sebelumnya ada rombongan sahabat mampir, diacuhkan. Begitu nyari kemana-mana, kemudian tersengat itu oleh kalajengking tadi, gak ada yang bisa menyembuhkan, dikar lagi lah kemudian rombongan sahabat tuh, rombongannya. Ditanya, adakah di antara Anda yang mampu menyembuhkan? Satu orang angkat tangan mengatakan, insya Allah tu biiznillah, jika Allah berkehendak. Di bawah orang itu dibacakanlah Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah. Tanpa apapun, kemudian tanpa diulang-ulang berkali-kali pun. Sekali baca Al-Fatihah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh. Karena itu Al-Fatihah pula disebut dengan surat ruqyah. Ya, raqqa yuraqqi tarqiyatan. Raqqa yuraqqi itu mengangkat sesuatu yang sebetulnya bukan di situ tempatnya. Misal begini. Ada spidol nih di atas gelas. Ini gelas bukan tempat spidol. Bukan tempatnya. Saya angkat kemudian spidolnya. Jelas? Raqqa yuraqqaitul qalam minal kub. Saya mengangkat ini spidol dari gelas. Raqqait, ya. Pekerjaannya disebut dengan ruqyah. Saya sedang meruqyah spidol supaya keluar dari gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hilang. Allah berkehendak, hilang spidol. Paham? Nah, ini contoh saja. Ada penyakit tempatnya bukan di badan. Tempatnya bukan di kepala kita. Di kepala kita itu tempatnya pikiran. Di badan kita tempatnya nilai kebaikan. Tiba-tiba ada penyakit. Dari mana datangnya? Medis sudah enggak mungkin mengatakan ini mustahil, Pak. Ini enggak bisa, Pak. Kami masukkan obat sudah enggak bisa. Mungkin tunggu saja pada waktunya. Maksudnya apa, Dok? Lalu kita beralih kepada Al-Qur'an. Dia wa yuqalu laha ruqyah. Di hadis Abi Sa'id fi Shahih, ya. Awas, disebut juga ruqyah karena hadisnya Abu Sa'id dalam As-Sahih, hina raqa biha ar-rajul al-salim faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yudrika annaha ruqyah. Ketika beliau memberikan kemudian ruqyah kepada seorang tadi yang terkena tadi, ya, terkena racun dari kalajengking tadi, diruqyah, bacakan Al-Fatihah, bacakan sampai sembuh. Begitu sembuh diberi hadiah kambing banyak, dibawa ke Nabi karena takut itu gratifikasi. Tuh, bayangkan sahabat Nabi, "Uy, saya bacain Quran dikasih kambing, gratifikasi." Takut gratifikasi. Anda bayangkan. Ini kalau iman sudah ada itu, sekecil apapun dipertimbangkan apakah Allah ridha atau tidak. Satu rupiah pun. Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. kuasaannya besar, datang ke istananya. Datang kemudian saudaranya bertamu malam-malam. Ketika bertamu langsung buru-buru matikan lampu. Bingung kemudian saudaranya, nyalakan lilin, dinyalakan. Kenapa engkau matikan lampu, nyalakan lilin? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya mohon maaf. Inilah fasilitas negara. Anda kan datang ke sini sebagai pribadi, karena saudara. Karena bawa keperluan pribadi, maka saya pun menggunakan pribadi yang punya saya. Lilin saya nyalakan. Saya takut ketika saya gunakan lampu, hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu milik negara. Wah, kalau seperti itu aman kehidupan. Tidak ada plat merah digunakan kepentingan pribadi. Maaf, maaf. Ya, contoh. Contoh. Spesifiknya apa, Ustaz? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Itu contoh saja dan bisa dirasakan oleh masing-masing. Kecuali negara mengizinkan, silakan digunakan tuh. Tentu kalau tidak jangan dipakai, berat di mata Allah Subhanahu wa taala, berat hukumannya. Hati-hati. Motor plat merah punya negara, izin dulu kalau ingin menggunakan pribadi, diizinkan silakan, tidak jangan. Mobil plat merah, hati-hati. Pakai silakan, tidak jangan. Fasilitas boleh kalau diizinkan, tidak jangan. Kalau Anda beriman, kalau tidak ya silakan saja neraka. Kalau tidak ada bekal amalnya. Kalau merasa punya iman jangan coba-coba. Jangan coba-coba, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kayaknya lihat-lihat dulu, hati-hati kalau pakai fasilitas-fasilitas itu. Anda pejabat, Anda direktur, ya awas di kantor ada fasilitas telepon. Tanya dulu fasilitas telepon ini boleh dipakai kemana saja. Jangan sampai telepon kantor dipakai keperluan pribadi. Saya pernah ditelepon oleh kolega saya, perusahaan besar BUMN, telepon. Assalamualaikum, Ustaz. Di mana Bu ya sekarang, Ustaz? Sebentar. Antum pakai telepon kantor, pribadi. Kantor, jangan. Tutup, saya telepon, pakai handphone. Tutup, saya bilang, jangan pakai telepon kantor. Ganti telepon, nanya kabar, nanya itu. Sebetulnya saya mau pesan jadwal lewat kantor, katanya kan untuk keperluan di kantor. Nah, balikin lagi telepon kantor. Antum tanya kabar, tanya ini, tanya keluarga. Keperluan keluarga, ganti telepon biasa. Saya yang telepon. Dulu Bung Hatta begitu. Bung Hatta itu punya anak. Kalau gak percaya, tanyakan deh sama anaknya Bu Mutia itu, Mutia Hatta. Saya kalau enggak salah saya dengar kisah itu. Sedang kuliah di luar, kemudian mau tulis surat ke KBRI, pakai kertas yang kopnya KBRI, disuruh dinasihati jangan pakai kertas ini karena ini kepentingan negara. Kamu kirim surat kepentingan pribadi, pakai dengan kertas pribadi. Bung Hatta. Luar biasa. Allah semoga Allah ridai, semoga Allah rahmati. Masyaallah. Ya Haji Agus Salim, luar biasa. Ikhlas. Makanya negara ini Allah akbar harus dijaga oleh kita, cintai oleh kita. Jadilah ulama yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi pengusaha yang baik. Supaya makmur ini negeri, berkah. Karena ada rahmat Allah di sini, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Hindari hal-hal yang tidak baik, kerjakan yang baik-baik. Ya, insya Allah saya pun kirimkan murid-murid nanti berangkat ini. Coba kalau balik lagi, bangun negara kita. Mungkin Anda pulang saya wafat, Anda bangunlah yang baik-baik. Jadilah guru-guru yang baik. Pulang, saya seleksi di Indonesia. Kemarin kami seleksi ada sampai 500-600 orang. Disaring lagi 113 orang. Kepilih 10 orang. Saya mohon maaf, nah malam ini namanya Sandu Kal Azhar untuk ikut pendidikan da'i. Saya pilih, ya nanti disetorkan ke sana. Insya Allah tahun depan nambah 50-100 orang. Sekarang permulaan ada 10 orang. Belajar 2 bulan dari sana, pergi lagi sini pulang. Ya, jadilah kemudian da'i yang baik. Ajarkan ke kampung-kampung halaman. Satu provinsi saya pilih saat paling maksimal 2. Ya, nanti yang ke Sudan 25 orang. Dijemput nanti oleh tokohnya di sana 3 orang. Tapi saya minta timbangan, tolong jangan pulang dulu, jangan pergi dulu, biarkan mereka Idul Adha dulu di sini. 2 pekan setelah Idul Adha akan berangkat 25 orang. Ke Turki besok nanti ada yang pulang sini, kita berikan tik liburan, temu keluarganya. Ya ada 13 orang, 1 orang pilih belajar dulu bahasa Turki di sana, 12 orang pulang untuk liburan. Supaya mereka pulang bangun negeri, saya tidak minta apapun dari mereka. Ayo jadi murid yang baik, berangkat kemudian pulang lagi sini, ayo bangun bangsa, bangun kampungmu, belajar yang baik. Sampaikan risalah ikhlas, jangan minta apa-apa untuk urusan materi, Allah pasti akan cukupkan. Jadi biasakan kita bekerja dengan niat yang baik, urusan dunia bangun bangsa dengan baik, bangun kampung halaman, jangan berselisih, ya datangkan kemuliaan-kemuliaan, wafat kita tenang, cari musuh gak enak. Musuh kita sudah ada, setan. Udah ngapain cari musuh yang lain, musuhnya sudah ada, setan. Gimana bentuknya Ustaz? Gak usah pengen lihat, tar dari kiamat ketahuan. Dan dia tuh luar biasa, dibocorkan di Al-Quran. Nanti musuh ini, saking dahsyatnya, dia akan berpisah dari Anda. Gara-gara setan ini, ya Allah, saya menjauh darimu. Kata setan jawabnya apa? Ye, saya enggak maksa. Saya cuma goda, situ yang ikut. Saya enggak maksa. Setan Betawi kayak ini orang. Saya enggak maksa. Ana la ujbiruka, anta alladhi tattabi'uni. Masya Allah, setan Arab. Bilang saya cuma berikan was-was, saya enggak maksa. Setan memang begitu, setan mana yang maksa? Alladzi yuwaswisu fi Makanya setan bilang, kamu sendiri yang ikut saya. Kalau enggak, enggak akan ke sini kamu. Ditimpakkanlah kemudian siksa yang sama pada keduanya. Jelas ya? Setan itu enggak, maaf ya, setan itu penakut. Enggak ada pemberaninya. Ya, awas, sungguh setan itu wali bagi yang tidak beriman, yang jauh dari Allah. Kalau antum dekat dengan Allah, enggak akan berani setan kepada anda. Tantangin, enggak akan keluar. Saya waktu kecil nih, mau bangun tahajud, dibisik-bisikin, santen, awas. Dulu kan ada radio-radio Ardan itu kan, Bandung tuh. Kakak kelas kita suka nyetel nyetel, tiba-tiba gitu kan. Mau keluar kamar, wah tiba-tiba, di malam Jumat. Oh, ada pohon mangga, awas di pohon mangga. Warna putih, rambut panjang, nungguin, adi. Saya baru masuk, udah belajar silat. Namanya anak kecil, keluar. Langsung saya bilang, kalau berani keluar. Saya udah belajar jurus nih. Gak keluar. Demi Allah saya katakan, gak keluar. Setan tuh penakut kalau kitanya yakin. Demi Allah saya katakan, gak keluar. Kamu berani, keluar. Cuma bisa goda doang, ayo keluar. Gak keluar. Gimana kalau keluar Ustaz? Lari. Mampang. Gitu aja susah. Gak keluar. Keluar ya lari. Selesai. Baca ayat kursi. Bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun. Dia gak pergi juga Ustaz. Lempar dengan kursinya sekalian. Asasul Quran al-kafiyah al-waqiyah. Jadi disebut juga dengan Ummul Quran, Ummul Kitab. Alhamdul as-salat as-shifa al-ruqiyah. Asasul Quran al-kafiyah al-waqiyah. Ya. Jadi itu diantara nama-namanya. Nah, saya perkenalkan dulu. Ini baru perkenalan. Perkenalan nama. Sekarang nanti rahasianya, kenapa disebut Al-Fatihah dalam tinjauan makna, bukan dalam tinjauan lughah. Dalam tinjauan lughah dikaitkan dengan tuntunan dari syariat, disebut Al-Fatihah karena dia pembuka dari Ummul Kitab, Al-Quran, dan pembuka dalam sholat. Tapi ada satu rahasia lagi dalam tinjauan makna, kenapa disebut Al-Fatihah. Kalau kita bisa bahas itu, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan. Anda paham Al-Fatihah, terbuka pintu kemudahan rizki. Anda hafal Al-Fatihah, terbuka pintu kemudahan solusi. Setiap punya masalah, gampang solusinya. Setiap ada masalah rezeki, datang dari sisi yang tidak diduga. Bagaimana cara membukanya? Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Jadi kita baru pengantar, baru menyebut nama-namanya, belum kepada inti rahasia namanya. Kalau ditanya, belajar apa tadi dengan Ustaz Adi? Pengantar. Nama-nama Al-Fatihah dengan fungsinya. Apa fungsi utamanya? Banyak, ada asyifa, ada ar-ruqyah, ada macam-macam. Tapi yang dahsyat, Al-Fatihah. Apa itu fungsinya? Kamis pekan depan. InsyaAllah. Baik, ini teman-teman sekalian, untuk kajian saya kira itu dicukupkan demikian. Untuk informasi pengumuman, yang pertama, saya sering ditanya pekan-pekan ini, Ustaz, kenapa tayangan tidak tayang di Akhir TV? Kemana ke Akhir TV? Akhir TV ada. Sekarang kita sedang maintenance. Jadi kita siapkan dua channel sekaligus untuk kemaslahatan antum dengan kadar kebutuhan. Akhir TV kita akan khususkan untuk tayangan-tayangan TV seperti TV mainstream. Di sekarang kita sedang maintenance menghadirkan program. Kemarin kan live ceramah terus kan? Ceramah. Kita sedang tata bagaimana nanti ada program 24 jam. Tayangan seperti TV-TV yang lainnya. Saat waktu azan, dia azan. Ada tayangan talk show nanti. Ada tayangan ahli Quran. Orang bisa bikin bedah rumah, kita bedah Al-Quran. Bedah Al-Quran. Dari yang matanya gak bisa lihat sampai yang otaknya disebut lumpuh. Kita lihat di mana sih di rumahnya pendidikannya. Di-share kepada semuanya. Nanti ada jendela-jendela Timur Tengah. Gimana Timur Tengah? Gimana ini? Gimana? Nanti kita bikin program itu. Sekarang kita rapikan dulu. Kemudian ada official. YouTube official. Anda masuk ke situ. Ya, silahkan kemudian Anda perhatikan. Di situ teman-teman ada 2-3 hal utama. Satu, perluan hal-hal yang singkat. Tanya jawab misalnya. Kan sering ada pertanyaan-pertanyaan lewat kertas beberapa bagian-bagian. Yang tidak tuntas saya bahas bahkan dalam ta'lim. Kadang-kadang enggak sempat saya bahaslah dalam official itu. Anda masuk aja di Hidayat official ada di situ. Nanti di situ diterangkan yang ringkas-ringkas, yang padat-padat di situ adanya. Sementara ta'lim ini kita siarkan lewat official dulu sampai nanti stabil untuk ke Akhir TV-nya. Kemudian yang ketiga itu pun digunakan nanti untuk pengumuman-pengumuman. Seperti kemarin program da'i saya sampaikan lewat situ. Jadi kalau Anda ingin motivasi yang cepat, tayangan yang singkat, atau misalnya tanya-jawab dari situ silahkan masuk ke official. Kemudian kalau Anda ingin datang bertemu, konsultasi atau apapun, saya sarankan datang di waktu yang tepat. Yang tidak tepat itu sulit saya temui karena sudah ada jadwal yang lain. Saya bukan berarti tidak ada keperluan. Dan di sini pun ada agenda. Ada hak anak, ada hak keluarga. Ini saya ta'lim, anaknya hak anak saya sakit panas sampai sekarang. saya pamit sampai dia relakan. Iya bu ya, mau mengajar dia, silahkan. Jadi karena hak anda sekarang saya berikan. Tapi kalau sudah masuk hak saya untuk anak saya, maka mohon izin karena dia pun butuh bapaknya. Ya, tidak setiap saya ada di sini kemudian anda bisa mudah bertemu saya, belum tentu. Karena itu saya berikan waktu Kamis ketiga, pekan tiga dan gunakan untuk anda Senin, Kamis tiga dan empat dari pagi sampai sore. Nanti diatur, silahkan daftarkan anda mau jam berapa nanti ketemunya, nanti didata jam sekian sampai sekian. Itu anda dari mana, si fulan, datanglah pada saat itu. Kalaupun anda datang di waktu yang bukan itu, belum tentu saya bisa terima. Karena mungkin di situ anak saya pengen dipangku oleh bapaknya, ingin digendong, ingin diantar. Kadang-kadang dia sakit harus ditemani. Maka di situ ada bagian saya yang akan dihisab oleh Allah dan bukan anda yang dihisabnya di situ. Ada hak istri saya di situ dan seterusnya. Jadi mohon izin untuk mendapatkan itu dan menempatkan itu. Jadi kalau anda datang di luar waktu yang telah saya tetapkan, barangkali belum mungkin saya temui. Mohon legowo kalau bertemu dengan staf saya atau perwakilan terkait. Kalau datang di waktunya langsung dijadwalkan bertemu, langsung anda silahkan diskusi. Ada masalah kita diskusi. Ada sesuatu yang bisa saya bantu, silahkan. Ada yang bisa saya referensikan, silahkan. Saya tuliskan referensi, anda datang. Yang enggak bisa saya bantukan, bukan berarti enggak bisa. Mungkin Allah titip wasilah kepada orang lain yang lebih baik membantu anda, insya Allah. Ya? Baik, barangkali itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Anda yang daftar untuk ikut program karantina, menghafal Al-Quran, programnya dimulai Agustus. Jadi jangan dulu bawa koper sekarang. Bawa koper gitu ya. Gak apa-apa kalau mau nunggu misalnya, cari di sekitaran silakan. Nanti Agustus baru dibuka. Ikhwan ada, akhwat juga ada. Sekarang kita siapkan trainernya dulu. Kita siapkan tempatnya. Tempat untuk tempat insya Allah sudah ada. Nyaman insya Allah. Akhwat ada rumah insya Allah. Disiapkan, di situ nanti bisa tinggal 30 hari, menghafal 30 juz dalam 30 hari. Kita mulai Agustus, daftar dari sekarang, silakan daftarkan ke ALC. Nah, terakhir untuk program pendidikan kadar ulama. Saya akan buka lagi, menerima 20 orang. Ya, seperti itulah ya. Ya, ibu-ibu enggak tahu di bawah ya, juga pemirsa ini ada anak yang sedang semangat. Saya ingin daftar kalau bisa. Itulah bahasa anak ya. Jadi insyaallah kita buka pendaftaran itu dibuka nanti Agustus. Saya dulu rumahnya saya nanti akan digunakan. Jadi tinggalnya di rumah saya itu mutlak enggak boleh ada yang biayain. Saya sendiri nanti yang akan tanggung itu selama di sini. Ya, nanti saya yang insya Allah siapkan pembiayaannya, siapkan tempatnya. Setahun dengan saya akan belajar selain tim keluar sesuai dengan bakat-bakatnya. Kalau bakatnya tafsir, carikan kampus yang bisa mengajarkan nilai tafsirnya. Kalau fikih, ya fikihnya. Saya berharap pulang-pulang nanti bisa berdakwah, jadi ulama, bantu bangsa, bantu negara, dan mudah-mudahan mengantarkan masyarakat sampai dengan ke surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah yang kita bahas. Tolong berikan saya akses izin untuk sejenak ya beristirahat dulu karena saya akan ke Malaysia dan teman-teman di Malaysia insyaallah besok kita berjumpa di Malaysia dan insyaallah liko jumpa pertama insyaallah ada di hari Sabtu ya di Putrajaya kita berjumpa dan di hari Ahad ya insyaallah di Kuala Lumpur kita juga berjumpa. Ada 3 sesi insyaallah, 3 session hari Sabtu pagi duha di Masjid Tuan Kumizan di Putrajaya, kemudian malamnya ba'dal maghrib di Putrajaya. Kemudian hari Ahad dia ada di Kuala Lumpur, kita bersambung. Dan teman-teman yang akan juga ke Malaysia, silahkan kita berjumpa. Kalaupun di Indonesia, insya Allah tersambung live. Ya, lewat Adi Hidayat official channel, insya Allah. Dengan izin Allah, subhanahu ta'ala. Saya kira itu, pesawat saya jam 5 berangkat, jadi jam 2 saya harus sudah ke terminal. Sekarang saya harus menyelesaikan beberapa persoalan, termasuk mengirim nama yang 10 orang ke Mesir untuk diselesaikan malam hari ini. Harus malam ini karena besok langsung didaftarkan dan setelah ada langsung diberangkatkan nanti pada bulan September dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha fi maqamin dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا رحمة الرحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا علمنا ما جهلنا وافقنا يا الله لنعمل ما تعلمنا اللهم نعمل ما تعلمنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.